Hatiku merayu rindu, kasihku padamu syahdu. Munajat hamba padamu mengharap kasih sayangmu. Hatiku merayu rindu, kasihku padamu syahdu. Munajat hamba padamu mengharap kasih sayangmu. Carilah ilmu mengenal Allah, tanamkan takut neraka Allah, semaikan harap syurga Allah, carilah keredaan Allah. Rinduku ya Rasulullah, padamu ya Habiballah, walau tak pernah bersua cintaku tetap membara. Rinduku ya Rasulullah, padamu ya Habiballah, engkaulah buah hatiku, engkaulah kekasih Allah. Alangkah indah peribadimu, tidak tergambar mulia akhlakmu. Engkaulah Rasul pilihan Allah, bawa rahmat seluruh alam. My heart is loving you, my heart is just for you. Knowing you, Allah, I will try to get close to you. My heart is loving you, my heart is just for you. Knowing you, Allah, I will try to get close to you. Let us find a way to know our God. Feel the tortures of hellfire, think of pleasures of paradise. Find a way to get Allah's love. Hatiku merayu rindu, kasihku padamu syahdu. Bertemu Allah yang Esa menjadi idaman kalbu. Hatiku merayu rindu, kasihku padamu syahdu. Bertemu Allah yang Esa menjadi idaman kalbu.